Senandung Seduh Lembayung Senja Part ketiga. Hari ini sudah hari ketujuh sejak Reza dan teman-temannya meninggalkan rumah dan tinggal di villa mewah milik Reza. Sebuah villa megah dengan halaman yang luas serta jauh dari pemukiman warga. "Nih, balap nol, mamam tuh, minum lu, buruan," teriak Reza sambil melemparkan sebuah kartu gaple di hadapannya. "Alah anjing, kalah lagi gue nih," keluh Rifki yang sudah kalah untuk kesekian kalinya. "Mampus, nih, minum, buruan," perintah Daru dan juga mengambil gelas jatahnya. Tanpa melawan, Rifki segera mengambil segelas minuman beralkohol yang diserahkan kepadanya. Suara kursi terjatuh terdengar dari ruang belakang. Zaza, apaan tuh?" tanya Rifki pada Reza yang duduk membelakangi ruang belakang. "Mana gue tahu, lu cek aja sana, buruan," perintah Reza yang juga masih terpengaruh minumannya yang mengandung alkohol. Rifki memperhatikan ke tempat asal suara itu. Bayangan seorang perempuan terlihat dari sana. "Rani tuh, Zah, udah ngebet lagi kayaknya sama lu," ledek Rifki. "Alah, rese lu. Lu ladenin dulu aja sana, Gi. Gue lagi nanggung nih," balas Reza yang masih asik dengan minumannya. "Ah, asik. Jangan diganggu ya." Spontan Rifki meninggalkan tempatnya dan menuju ruang belakang. Di tengah-tengah ruangan, Rani berdiri dengan anggun, seolah bersiap menggoda siapapun yang datang. "Rani sayang, kayak biasa ya. Kalau kamu mau sama Reza, kamu harus puasin aku dulu," ucap Rifki yang setengah mabuk oleh minumannya. Rani tersenyum, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini ia terlihat begitu tenang. "Enggak, aku gak nyariin Reza. Aku mau sama kamu, Rif," ucap Rani menggoda. Rifki merasa senang dengan itu dan mencoba meledek Reza. "Za, Rani udah gak mau nih sama lu. Katanya Rani maunya sama gua," teriak Rifki yang segera terdengar oleh Reza. Reza yang setengah sadar tidak menghiraukan ucapan Rifki. Tanpa menunggu lama, Rifki segera menghampiri Rani dan melakukan hal yang seperti mereka lakukan di hari-hari sebelumnya. Rifki menyadari gelagat aneh pada Rani. Namun, nafsunya pada Rani lebih menguasai akal sehatnya dan meneruskan perbuatan bejatnya. Di satu sisi, setelah beberapa lama, Reza mulai tersadar dari mabuknya dan teringat sesuatu. "Daru, Rani kan kita rantai di kamar. Kenapa dia bisa keluar?" tanya Reza pada Daru yang juga sedang terpengaruh minuman. "Mana gue tahu, Za. Lu kali lupa masang gemboknya," jawab Daru asal-asalan. Merasa ada yang aneh, Reza mencoba mengecek temannya itu di ruang belakang. Rifki, Reza berteriak dengan keras, namun tidak ada jawaban sedikit pun. Perlahan Reza menghampiri ruang belakang. Namun dari jauh, lampu yang menerangi ruang belakang terlihat tidak menyala. Rani. Sayup-sayup terdengar suara Rifki dari ruangan itu, namun terdengar lirih. Reza yang curiga segera berlari menghampiri Rifki. Namun yang ia temui sungguh menjijikkan. Rifki sedang bercinta, bukan dengan Rani, melainkan dengan sesosok makhluk hitam bermata merah dengan seluruh borok di kulitnya. Rifki, sadar, Rif. Teriak Reza yang mencoba memanggil temannya namun tidak digubris. Tanpa pikir panjang, Reza menarik tubuh Rifki dan memaksanya untuk sadar. Reza, kenapa sih, Za? Tanya Rifki yang tidak mengerti maksud Reza. Itu, lu lihat sendiri dah. Lu ngapain? Teriak Reza sambil menunjuk makhluk menjijikan itu. Rifki menoleh kembali ke arah sosok yang sebelumnya ia lihat berwujud Rani dan segera terduduk sambil menahan mual saat melihat wujud makhluk itu. Apaan itu, Za? Tadi itu Rani kok? Jelas Rifki. Sebelum sempat menjawab, makhluk menjijikan itu mulai berdiri dan bersiap menghampiri Rifki kembali. Kesini, kita belum selesai. Suara makhluk itu terdengar begitu menyeramkan. Za, lari, buruan, lari. Teriak Rifki yang mulai panik. Samar-samar, terdengar suara tertawa puas dari luar jendela. Reza dan Rifki berlari ke ruang tengah, mencoba menghampiri Daru, namun tak menemukannya di tempatnya berada. Bukan mencari, Rifki dan Reza yang ketakutan memilih berlari ke arah kamar Rani, memastikan keadaannya. Namun tak sesuai harapan mereka, rantai yang digunakan untuk mengikat Rani sudah tergeletak tanpa adanya Rani yang terikat. Rani kemana? Gimana dia bisa lepas? Ucap Reza dengan kesal. Di tengah kebingungan mereka, terdengar suara langkah kaki menuju ke atas. Za, itu ada suara ke atas, Za. Jangan-jangan itu Rani lagi. Teriak Rifki. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke atas ke arah suara itu. Bayangan seorang wanita terlihat dari arah balkon. Reza dan Rifki saling menatap. Kali ini mereka memastikan bahwa yang mereka lihat adalah hal yang sama dan segera keluar menghampirinya. Rani, sini loh, buruan. Perintah Reza pada Rani yang mencoba bersembunyi dari kedua orang itu. Enggak sudi gue ngelakuin perintah lo lagi. Enggak. Teriak Rani yang mencoba melawan. Reza merasa aneh. Ia tidak percaya ilmu pelet terkuat yang ia rapalkan itu bisa terlepas. Hah, diem lu. Pokoknya sekarang lu harus ikut gue, atau gue bakal... Bakal apa, hah? Gue gak takut kok sama lu. Bakal gue laporin semua kejadian ini. Rani yang terbakar emosi memberanikan diri untuk melawan setelah semua yang dilakukan Reza terhadapnya. Reza yang merasa takut dengan ancaman Rani yang telah sadar segera menghampirinya. Ah, sini lu. Berani ngelaporin ini semua, gua matiin lu. Ancam Reza kepada Rani yang ada di depannya. Za, jangan nekat, Za. Bujuk Rifki yang masih bisa berpikir dengan akal sehat. Namun, rasa ketakutan Reza akan ancaman Rani yang telah sadar membuat Reza semakin gelisah. Ia menarik Rani dengan paksa yang diberikan perlawanan sekuat mungkin oleh Rani. Namun, tanpa kesengajaan, di tengah pertengkaran mereka, Reza mendorong Rani hingga terjatuh dari balkon tempatnya berdiri. Tubuh seorang wanita terjatuh dari atas villa yang tidak memungkinkan ia untuk selamat. Za, lo ngebunuh Rani, Za? Suara gemetar keluar dari mulut Rifki. Reza hanya termenung melihat tubuh Rani tergeletak di bawah dengan bersimbah darah. Rifki segera berlari ke bawah untuk mengecek keadaan Rani yang segera disusul oleh Reza. Za, nafasnya udah gak ada, Za. Ucap Rifki putus asa. Mereka termenung sesaat. Terus kita harus gimana nih? Gimana, Rif? Kepanikan Reza semakin menjadi. Enggak. Jasad itu harus kita kuburin di suatu tempat, Za. Gue gak mau masuk penjara. Ucap Rifki pada Reza yang sedang panik. Gimana kalau dia bisa selamat? Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa selamatin. Kali ini Reza memberi pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh Rifki. Enggak, Za. Kalau sampai dia benar-benar udah mati, enggak cuma lu, gua juga pasti bakal masuk penjara. Udah, enggak usah banyak bacot. Masukin jasadnya ke mobil. Sekarang, cepetan. Mereka pun memasukkan jasad Rani ke mobil, menudukannya seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Ketika mobil mulai meninggalkan villa, dari sudut halaman terlihat Nandar sedang menggendong seorang wanita dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang berasal dari Gunung Lawu. Salah satu makhluk berwujud mengerikan mendekat ke tubuh wanita itu, menyentuhnya dan berubah menjadi sosok serupa dengan yang ia sentuh. Dengan segera, makhluk berwujud Rani itu melayang mengikuti mobil Reza dan Rifki. Udah Ran, biar mereka yang balas dendam kita ya. Sekarang kita pulang, ucap Nandar sambil membopong Rani yang masih tidak sadar di pundaknya dan mulai meninggalkan villa itu. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras, menyulitkan Rifki dan Reza untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Rifki berlari ke hutan itu mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan, kita kuburin di sini, ucap Rifki dengan terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Mereka segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Rifki, ambil jasad Rani, buruan, perintah Reza pada temannya sambil terus menggali. Rifki berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat mereka menggali. Namun ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Zah, Zah, ini gak mungkin Zah, gak mungkin. Aduh, kenapa lagi sih? Keluh Reza yang sudah sangat tidak tenang. Ini bukan jasad Rani. Ini Daru. Reza yang tidak percaya segera menghampirinya dan menjadi semakin bingung dengan apa yang ia lihat. Apa-apaan ini? Tadi lo lihat kan, Ki? Kenapa bisa jadi jasad Daru? Kok? Mereka mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satupun petunjuk mereka temukan. Sampai akhirnya, Reza melihat sosok seseorang terkapar di tengah jalan tol. Zah, itu Rani. Reza dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandangan mereka. Pikir mereka bila memang ada di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Rifki menemaninya bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya. Reza, aku gak mau sendirian, ucap jasad pucat itu kepada Reza. Seketika, sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh menghantam kedua tubuh Rifki dan Reza tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitaran jalan tol. Sebuah tawa keras Nandar terdengar di jalanan. Penglihatan mengenai nasib Reza dan Rifki muncul di pikiran Nandar. Seketika Rani mulai tersadar dan mencoba menegur seseorang yang membopongnya. Nandar? Rani, udah sadar? Udah, tidur aja ya. Aku anterin kamu sampai rumah. Nanti di depan kita nunggu bus dulu ya, ucap Nandar pada Rani yang baru sadar. Rani yang kelelahan hanya mengangguk, namun terlihat dia masih cemas dengan kondisinya. Udah, gak usah khawatir. Pelet yang nyerang kamu udah pergi kok. Rani memperhatikan tubuhnya. Tidak ada lagi bayangan tentang Reza seperti pada hari-hari sebelumnya. Ia segera mengerti dan tidak menanyakan hal apapun lagi. Nandar, tadi kamu ngetawain apa? Nandar tersenyum. Rasa yang sangat puas terlihat di wajahnya. Enggak kok. Aku punya cerita yang mau aku kirimin nanti ke radio tengah malam tentang orang-orang brengsek yang mati mengenaskan sama hantu dari manusia yang dia bunuh. Jawab Nander. Serem banget. Kamu bakal kasih nama tokohnya siapa aja? Tanya Rani yang tertarik. Terlihat di wajahnya ia masih antusias dengan cerita horor di radio tengah malam. Siapa ya? Aku bakal kasih nama tokohnya Reza Rifki. Mereka kan brengsek. Mungkin sama namaku juga nanti. Cerita Nander di tengah perjalanan.